Mitra bisnis, sebagian dokter di Jakarta kemarin melakukan mogok praktek sebagai aksi solidaritas atas dihukumnya rekan sejawatnya, 3 dokter kandungan di Manado, yang terkena 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menyebabkan seorang pasien meninggal. Para dokter menolak jika mereka bisa dikriminalkan oleh karena profesinya. Akibat aksi mogok ini, pelayanan di sejumlah rumah sakit diperkirakan terganggu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Dr. Surya, bagaimana Anda menilai hal ini? Profesi itu ada undang-undang kedokterannya. Kenapa nggak pakai itu? Atau undang-undang rumah sakit, lex spesialis jadinya. Padahal sudah ada kesaksian Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia, menyatakan bahwa dokter ini tidak menyalahi prosedur, memenuhi standar operasional prosedur. Jadi tidak ada itu malpraktek, tidak ada itu kelalaian dokter. Adalah risiko medis. Jadi bedah, kan? Ada tindakan operasi. Jadi risikonya ya ada kematian. Tapi anak kan selamat, karena sudah gawat darurat. Itulah halnya. Jadi seharusnya kalangan hukum ini mendengarkan pendapat dari kalangan profesi, para ahli, betul ada kelalaian atau malpraktek atau risiko medis. Karena kontrak antara pasien dengan dokter itu adalah di bidang usaha, berusaha, bukan soal hasil, ya. Nah, jadi seharusnya hukum itu harus memandang juga etika kedokteran, etika biomedis. Jadi ada otonomi profesi, kemudian ada keadilan di situ, kemudian bermanfaat dan tidak merugikan. Ya, harus adil. Jadi kalangan dokter, ya, ID terutama, merasa ini putusan tidak adil. Jadi maka menganggap kriminalisasi dokter. Tapi dok, ada komentar, hal ini terjadi lantaran belum adanya standar pelayanan medik di Indonesia. Apakah dokter setuju? Tidak setuju, sudah ada standar itu. Cuman memang tidak secara nasional. Di tiap-tiap rumah sakit sudah ada standar. Dan dokter juga kan di apa istilahnya, dilatih. Ada ilmunya, sudah ada standar operasional prosedur. Ada yang katakan tidak ada standar, ada.